bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil. Jangan mengharapkan jajakan langkahmu. Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana. Janganlah aku nyatakan mimpimu. Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri. Dengar suara hati. Jangan mengaku jadakan langkahmu. Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana. Jangan pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana. Kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka. Bisa ubah